أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب القراءة عند الجميع القراءة عند الجميع Nah, jazakumullahu khair. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca risalah Bahjati Qulubil Abrar, salah satu dari karya Imam As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita melangsungkan membaca hadis yang ke-55, al-hadithul khamis wal khamsin. Naam, qala dar'ul hudud bisyubuhati. Dar artinya menahan, menghindar dari hudud, meletakkan hukum atau menghukumi seseorang bisyubuhati karena masih samar, belum jelas. Menghindar barakallahu fikum dari meletakkan hukuman karena masih syubuhat, belum jelas dia yang melakukan atau tidak, atau dia berbuat mengerti hukumnya atau tidak. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum. Menghindarlah kalian dari menghukum muslimin mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa in kana lahu makhrajun, maka jika seorang muslim itu memiliki makhraj, artinya ada jalan dia untuk bebas, lepas dari tuduhan, fakhallu sabilahu, lepaskan, lepaskan dia, biarkan jalannya. Fa innal imama ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubati. Karena seorang pemimpin, dia tersalah dalam memberikan maaf, itu lebih baik daripada dia tersalah dalam meletakkan hukum. Seorang pemimpin, dia keliru dalam memberikan maaf, itu lebih baik daripada dia keliru di dalam memberikan hukuman atau menghukum. Rawahu Tirmidzi marfu'an wa mauqufa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara marfu dan juga mauquf. Ada ta'liq barakallahu fikum bahwa hadisnya dhaif marfu'an wa mauqufa. Baik secara marfu terangkat hadisnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif atau mauquf. Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha juga dhaif, lemah. Sumbernya peredaran hadis ini adalah Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi. Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi barakallahu fikum, dan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalib. Hadisnya lemah barakallahu fikum. Pertama kali tentu husnul dhan kita kepada Syekh rahimahullahu taala bahwa beliau memandang hadis ini sahih. Tetapi secara sanadan marfu atau mauquf hadisnya lemah. Adapun syarahnya beliau adalah terkait dengan dasar peletakan hukum yang disebut dengan hudud. Kalau antum membuka kitab-kitab fikih, ada tertulis bab al-hudud. Hukuman-hukuman bagi pelaku zina ini, bagi kutta'ut tariq perampok ini, bagi barakallahu fikum pencuri ini dibahas. Sehingga beliau mengkajinya dari sisi hukum barakallahu fikum, peletakan hukum terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Sebelum kita membaca syarahnya, tentu faedah barakallahu fikum kharijiyah terkait dengan al-hudud. Ya, hukum-hukum atau peletakan hukum al-hudud. Al-hudud secara bahasa barakallahu fikum al-man'u. Hudud secara bahasa artinya mana', mencegah, melarang. Kita sering mendengar kata-kata hududullah. Arti hududullah itu maharimuhu. Keharaman-keharaman dari Allah Azza wa Jalla yang kita dilarang untuk mengerjakannya dan melakukannya. Ini secara bahasa hudud, had. Hukum had. Adapun secara istilahan, menurut istilah adalah uqubah. Hukuman muqaddaratun syar'an. Hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat. Hukuman yang telah ditentukan oleh syariat fi maksiatin, pada sebuah dosa maksiat. Secara istilah hudud itu artinya hukuman yang sudah diatur, ditentukan oleh syariat dalam sebuah perbuatan maksiat. Tujuannya peletakan hukum adalah litamna'a minal wuqu'i fi mithliha, untuk mencegah jangan sampai terjatuh lagi pada kemaksiatan sepertinya. Sehingga diletakkan hukum had. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau, al-hududu sadiratun an rahmatil khalqi. Hukum had itu ada, terlaksana, terwujud bentuk kasih sayang terhadap makhluk. Peletakan hukum ya, wa iradatul ihsan ilaihim, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hukuman itu adalah keinginan bagus dan baik ilaihim kepada makhluk, kasih sayang kepada makhluk, dan kemauan keinginan baik kepada mereka. Beliau ingatkan, walihada yang bagi liman yu'akibun nas ala dhunubihim, kata beliau, berdasarkan ini sepantasnya, seharusnya bagi siapapun yang ingin menghukum seseorang ala dhunubihim, atas dosa-dosa mereka itu, ayaqsida bidzalikal ihsana ilaihim warahmata lahum. Siapapun yang ingin menegakkan hukum, ya, hukuman kepada setiap orang karena dosa yang mereka perbuat, orang tersebut dituntut untuk punya niatan dan tujuan berbuat baik kepada mereka dan sayang kepada mereka, kepada orang yang akan dihukum. Kama yaqsidul walidu ta'diba waladihi, sebagaimana orang tua bermaksud menghukum itu untuk mendidik anaknya, ya. Wa kama yaqsidu at-tabibu mu'alajatal marid, sebagaimana pula seorang dokter ingin mengobati orang yang sakit. Ini di saat meletakkan hukuman. Barakallahu fikum. Nah, selesai ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sekarang hikmah peletakkan hukuman itu apa? Hikmahnya adalah zawajir lin nufus mu'alajatul marid wa nikalan, subhanallah, wa zawajir lin nufus wa nikalan wa tathiran fahiya uqubatun muqaddaratun lihaqqillahi ta'ala thumma liajli maslahatil mujtama. Hikmah diletakkannya hukuman itu adalah untuk mencegah jiwa-jiwa dan juga untuk mensucikan jiwa-jiwa individu, ya, yaitu hukuman yang mukaddarah, yang sudah ditentukan untuk menunaikan hak Allah. Menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, kemudian untuk kemaslahatan al-mujtama, yaitu masyarakat. Dan terakhir adalah syurut, syarat peletakan hukuman terhadap seseorang pelaku maksiat. Syaratnya ada dua. Pertama, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu balighun aqila, orang yang akan dihukum, pelaksa yang melaksanakan kemaksiatan itu adalah orang baligh. Yes, orang yang sudah balik, rijalan wa nisa'a, laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah aqilan. Selain dia balik, maka dia adalah aqilan, orang yang berakal. Berarti keluarkan dari peletakan hukuman ini kepada orang anak kecil yang belum balik. Ya, yang kedua, majnun, orang gila. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat rufi al-qalam an thalatha. Terangkat pena itu dari tiga orang. Anak sampai kemudian dia dewasa balik, kemudian orang tidur sampai dia terbangun, dan orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang melaksanakan jarimah dosa tersebut adalah aliman bitahrimihi. Dia mengetahui tentang keharamannya. Orang yang melaksanakan dosa tersebut adalah orang yang mengerti tentang keharamannya. Sehingga tidak ada hukuman terhadap orang yang tidak tahu tentang keharamannya. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak mengetahui tentang keharamannya. Tentunya berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, la hadda illa man alimahu. Tidak ada hukuman kecuali kepada orang yang mengilmuinya. Barakallahu fikum. Nah, yang akan dibahas oleh Syekh sekarang ini juga dibahas di bab-bab fikih, yaitu menghukum terhadap sesuatu yang belum jelas. Syubhat berarti. Mari kita baca ucapan beliau yang tertulis. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. Hadith ini, kata beliau, menunjukkan bahwa hukum itu tertahan, terhindari, karena ada padanya kesamaran. فَإِذَا اشْتَبَهَ أَمْرُ الْإِنْسَانِ وَأَشْكَلَ عَلَيْنَا حَالُ وَوَقَعَتِ الْإِحْتِمَالَاتُ. Beliau menjelaskan kalau sebuah kondisi terjadi, apabila tersamar belum jelas urusan seseorang, wa ashkala alaina halahu, kondisi orang tersebut muskil, sulit untuk bisa ditebak dia apa bukan, wa waqa'atil ihtimalat, dan muncul kemungkinan-kemungkinan, ya, hal fa'ala mujibal haddi amla, apakah orang tersebut melakukan sesuatu yang mengharuskan dihukum atau tidak? Wa hal huwa alimun aw jahil? Apakah yang berbuat ini dia alim, mengetahui, atau dia bodoh, jahil? Wa hal huwa mutaawwilun mu'taqidun shillahu amla? Apakah dia muta'awil, ya, yaitu melakukan ta'wil, muta'awilun mu'taqidah shillihi? Apakah dia orang yang menakwilkan keyakinan tentang halalnya atau tidak? Wa hal lahu udru aqdin aw i'tiqad? Apakah orang ini punya udur atau tidak? Barakallahu lakum keyakinan. Nah, Kalau belum jelas kondisi orang tersebut, duriat anhul uqubatu, ditahan, ya, dihindari hukuman darinya. Li'annana lam natahakkak mujibaha yakinan. Karena kita belum memastikan keharusan dia dihukum dengan yakin. Belum ada kejelasan tentang kondisinya. Ya, makanya ketika para ulama berbicara tentang syarat-syarat qadhi, itu berat syaratnya. Ya, barakallahu fikum. Seorang hakim itu luar biasa syaratnya dalam pandangan agama. Tidak sembarang orang untuk bisa menjadi qadhi, barakallahu fikum. Kata beliau, walau taraddadal amru bainal amray, kalau ada sebuah persoalan masih taraddud antara dua hal, masih belum jelas, masih ada keraguan-raguan antara dua hal, ya, dua persoalan belum jelas masalahnya. Fal khata'u fi dar'il uqubati an fa'ili sababiha, tersalah keliru dalam menghindar untuk menghukum, tersalah menghindar di dalam menghukum dari pelaku sebab-sebab hukuman itu. Kita menghindar tapi salah. Ya. Barakallahu fikum. Salah dia. Ahwanu itu lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang. Minal khata'i, dari kesalahan dalam meletakkan hukuman ala man lam yaf'al sababah. Lebih mudah dibanding dengan salah dalam meletakkan hukuman terhadap orang yang melakukan atau tidak melakukan sebab-sebab hukuman tersebut. Ya, beliau akan jelaskan apa landasannya. Kata beliau, fa inna rahmatallahi sabaqat ghadabahu. Karena kasih sayang Allah itu mendahului marahnya. Kasih sayang Allah mendahului marahnya. Ya, berarti barakallahu fikum, menghindar sesempurna mungkin kalau belum ada kejelasan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena mau meletakkan hukum ini kan syaratnya banyak. Baik terkait dengan orang itu dan juga terkait dengan kesalahan. Harus mendatangkan saksi yang melihatnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ini kehati-hatian. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu mendahului marahnya. Kasih sayang dulu. Ya, ketika orang melakukan kemaksiatan, Allah Azza wa Jalla tidak langsung menghukumnya. Tetapi Allah membukakan pintu peluang untuk dia bertaubat. Pelatakan hukum atau ingin menghukum orang yang melakukan kesalahan, berarti banyak hal yang harus barakallahu fikum dikoreksi, diperiksa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan pelakunya sendiri, ya, barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan dosa yang diperbuat, terkait dengan saksi-saksi, itu semuanya Kalau sang hakim, sang qadhi tidak memiliki takwa Allah Azza wa Jalla, akan menjadi pintu yang akan mempercepat dia untuk masuk ke dalam neraka. Ya, menjadi pintu untuk kemudian cepat masuk ke dalam neraka. Wa syari'atuhu kedua, wa syari'atuhu mabniyatun alal yusri wassuhulati. Syariat Allah Azza wa Jalla dibangun atas mudah dan gampang. Syariat Allah Azza wa Jalla dibangun di atas kemudahan dan kegampangan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini terkait di saat meletakkan sebuah hukum. Ya. Demikian juga kaitannya kalau antum berbicara tentang bagaimana hukum tahdir. Ya, mentahdir misalkan. Itu kan meletakkan sebuah hukum peringatan. Kan ada syarat-syaratnya. Nah, ini meletakkan hukum terhadap orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Syaratnya barakallahu fikum juga banyak. Kata beliau, wal aslu fi dima'il ma'sumin wa abdanihim ya wa amwalihim at-tahrim. Hukum asal pada orang yang terpelihara darahnya, badannya, hartanya, tentu di dalamnya kehormatannya, ini adalah hukum asalnya adalah tahrim, haram untuk kemudian dinodai darahnya, ya, hartanya, kehormatannya. Ini hukum asalnya. Hatta natahaqqaqa ma yubihu lana syai'un min hadha. Sampai benar-benar terwujud pada diri kita sesuatu yang membolehkan ini semua. Ya. Sampai kemudian terwujud kita boleh barakallahu fikum berbicara tentang darahnya, berbuat terkait dengan darahnya, atau tentang kehormatannya, atau tentang hartanya. Kalau memang ada dari pandangan syariat membolehkan untuk melakukan hal itu. Tapi hukum asalnya adalah haram barakallahu fikum. Wa qad dhakara al-ulama'u 'ala hadzal asli fi abwabil hudud amthilatan katsiratan. Dan para ulama telah menyebutkan konsep ini, ya, prinsip ini di dalam bab-bab hukum atau peletakan hukum, cerita atau contoh-contoh yang sangat banyak. Wa aktsaruha muwafiqun li hadzal hadis. Kebanyakannya, mayoritasnya contoh-contoh itu sesuai dengan hadis ini, kata beliau barakallahu fikum, menghindar rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada orang barakallahu fikum melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah melakukan zina, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindar terlebih dahulu dengan pertanyaan barakallahu fikum? Karena ini hukuman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindar untuk meletakkan hukuman sampai kemudian benar-benar terbukti dengan bukti sudah tidak ada lagi syubhat padanya. Tidak ada lagi kesamaran padanya barakallahu fikum. Ya. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam meletakkan hukuman. Wa minha amthilatun fiha nadhar. Ya tentu di sana kata beliau terdapat contoh-contoh yang perlu diteliti dan dikoreksi. Fa innal ihtimal alladhi yushbihul wahma wal khayala la ibrata bihi. Kalau jika kata beliau ada kemungkinan-kemungkinan yang itu akan membawa kepada waham, praduga, atau kesamaran, atau belum jelas, maka ini tidak bisa menjadi patokan dalam melaksanakan hukuman. Harus benar-benar barakallahu fikum. Wal mizanu lafdhu hadzal hadits, yang menjadi timbangannya adalah lafaz hadits ini. Fa in wajadtum lahu ay fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabila. Kalau kalian menemukan ada jalan untuk dia bebas, lepas, lepaskan jalannya. Kalau Anda tersalah di dalam menghindar menghukumnya padahal dia pelakunya, itu lebih ringan dibanding tersalah menghukum terhadap orang yang tidak melakukannya. Masih ringan. Ya, lebih ringan kata beliau barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan di hadis. Ini untuk menjaga penjagaan ketat terkait dengan kehormatan seorang muslim dan muslimah, darah seorang muslim dan muslimah barakallahu fikum, dan harta benda seorang muslim dan muslimah benar-benar terhormat. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh aparatur negara terutama kepolisian untuk mengecek, ya tidak sembarangan ada informasi berita tanggap misalkan. Unda. Kan begitu Pak Husain ya. Harus ditebar intel, dicek, setelah itu cakel. Nanti di dalam penyidangan pembuktian lagi. Ya, sudah upaya besar dilakukan mereka barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam meletakkan hukuman, dan itu memang tuntunan syariat untuk kemudian berhati-hati menghindar. Coba kita lihat lagi terakhir pembahasan terkait dengan sebuah kaidah. Wa fil hadithi dalilun ala asal. Ya, padahal asal ini banyak dari dalil-dalil yang sahih barakallahu fikum. Beliau sebutkan, ya karena beliau memandang hadith ini sahih. Sementara fondasi atau dasar ini, prinsip ini ada dari dalil-dalil yang lain dan sahih. Wahuwa annahu idza ta'arada mafsadatani tahqiqan aw ihtimalan. Apabila ada dua kerusakan yang akan muncul, apakah memang benar-benar terbukti akan terwujud dua kesalahan ini, dua kerusakan ini, atau mungkin ihtimal, ya kemungkinan akan terjadi, atau benar-benar akan terjadi. Ini kemungkinan akan terjadi, dua-duanya rusak. Maka kaidah memberitahukan kepada kita, ra'ainal mafsadatal kubra. Kita harus melihat, memperhatikan mafsadah yang lebih besar. Dua-duanya mafsadah, rusak. Maka kita disuruh untuk melihat mafsadah yang lebih besar lagi terjadi. Berarti, fadafa'naha takhfifan lisyarri. Ada dua ta'aradun, dua-duanya kerusakan. Ya. Tapi yang satu lebih besar. Maka kita menolak kerusakan yang lebih besar untuk meringankan kerusakan yang lebih kecil. Meringankan kerusakan barakallahu fikum yang lebih kecil. Ini sebuah kaidah barakallahu fikum. Ya, kan sering kita dihadapkan. Ini bahaya. Kalau kita tidak lakukan, lebih bahaya lagi misalkan. Ya, maka kita menghadapi bahaya yang lebih besar, menutupnya untuk kemudian mengecilkan bahaya yang di bawahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini semuanya adalah praktik ilmu yang kita telah pelajari. Mau tidak mau suatu saat kita akan berhadapan. Kita dituntut untuk mengambil sebuah sikap atau sebuah jalan keluar. Kedua-duanya pahit misalkan. Yes, ambil yang lebih ringan pahitnya. Atau dua-duanya mafsadah. Maka tutup mafsadah yang lebih besar untuk meringankan mafsadah yang akan terjadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum. Ini terkait dengan meletakkan hukuman dalam pandangan agama. Butuh kehati-hatian, butuh barakallahu fikum ketelitian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau masih belum masih belum jelas, masih ada samar-samarnya disebutkan oleh para ulama, syubhat harus menghindar dari meletakkan hukuman terhadap sesuatu yang belum jelas. Barakallahu fikum. Sekali lagi, semuanya ini adalah pengamalan ilmu. Suatu saat kita berada pada suatu tempat, ya, atau mungkin dalam sebuah pekerjaan, kita berhadapan. Ini praktik ilmu. Tapi kalau kemudian ternyata belum jelas bagi kita, coba mungkin dengan gampang dan mudah kita mengangkat gagang telepon, menghubungi ustaz-ustaz kita, bertanya agar benar-benar kita menyikapi persoalan tersebut barakallahu fikum di atas bimbingan al-ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.